Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Halaqah yang ke-26 dari silsilah ilmiah Sirah Nabawiyah adalah tentang beberapa sebab gangguan orang-orang Quraisy terhadap dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah dakwah Zahriyah. Di antara beberapa sebab dakwah Zahriyah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentunya membawa efek dan dampak terhadap kehidupan beragama orang-orang Quraisy. Mereka berusaha untuk mengganggu, merintangi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara sebabnya, yang pertama, yang paling utama adalah karena dakwah tauhid yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam keyakinan yang selama ini orang-orang Quraisy dan bapak-bapak mereka meyakininya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak kepada peribadatan kepada Allah semata, tidak ada sekutu baginya, sementara mereka menginginkan untuk menyekutukan Allah dengan yang lain di dalam beribadah. Allah mengatakan, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallahu yastakbirun wa yaqulun a inna latariku alihatina li sya'irin majnun. Sesungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, mereka menyombongkan diri dan mengatakan, apakah kami meninggalkan sesembahan-sesembahan kami karena seorang tukang syair yang gila. Surat As-Saffat ayat 35 sampai 36. Yang kedua, di mata mereka mengikuti agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama saja penghinaan terhadap agama dan budaya mereka dan nenek moyang mereka. Karena berarti selama ini apa yang mereka lakukan adalah salah. Padahal mereka memandang diri mereka adalah orang-orang termulia di antara orang-orang Arab, dan mereka menganggap bahwa kedudukan tinggi mereka ini akan lenyap dengan mengikuti agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, mereka menganggap dan menyangka bahwa dakwah tauhid yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan memerosotkan ekonomi mereka. Karena selama ini mereka banyak mengambil keuntungan dunia dari datangnya orang-orang musyrikin untuk berhaji ke Mekah dan melakukan jual beli barang dan juga berhala. Yang keempat, dakwah kepada tauhid dan iman dengan hari akhir berarti harus menyerahkan diri secara total kepada Allah Azza wa Jal, menundukkan harta dan jiwa mereka kepada Allah, dan mereka harus siap meninggalkan seluruh dosa dan kezaliman mereka kepada orang lain. Dan tentunya ini semua bertentangan dengan sebagian besar kebiasaan mereka saat itu. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di Pandeglang. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.